Ada Arjuna, ada Cumi-Cumi, ada adikku juga, ada MC Indonesia, ada SNC sebelah kiri. Yang tahu lagunya boleh kita nyanyi bareng-bareng ya. Thank you. selesai. Oke, ada request lagi.